siapa ini? Halo, aku di sini. Ya, aku sendiri. Ya, aku lupa lagi. Halo, siapa di situ? Jangan membisu. Ya, aku tak tahu. Ya, mana aku tahu? Kiranya engkau sayang. Kukira siapa gerangan? Apa yang kau risaukan? Kata pulang.